Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini seperti biasa kita akan teruskan pembahasan kita sedikit lagi tentang satu hadis yang terdapat di dalam kitab hadis 40 karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalik 'asaru minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla." Tafakkur 'alayh. Itu artinya Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diperintahkan agar aku merangi manusia sehinggalah mereka naik saksi kepada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan hendaklah mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan yang demikian, maka selamatlah nyawa mereka, darah mereka daripadaku kecuali dengan hak al-Islam, dan perhitungan mereka adalah di atas Allah Azza wa Jalla." Kita telah membahaskan hadis ini bermula daripada makna syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu juga dengan makna mendirikan solat. Itu bukan sekadar mengerjakan solat, tetapi melakukan solat itu secara sempurna, secara berterusan, dan termasuk di sini semua jenis solat yang wajib maupun yang sunat. Maka begitu juga telah kita terangkan tentang makna zakat dan sedikit tentang syarat-syarat zakat, iaitu haul dan nisabnya secara umum. Dan kata-kata di dalam hadis tersebut, apabila mereka melakukan yang demikian, niscaya akan selamatlah daripada mereka nyawa dan darah mereka. Di mana juga kita telah bahaskan bahawa bilakah halal darah seseorang itu, bilakah halal harta benda seseorang itu, iaitu apabila dia tidak masuk Islam. Tetapi bila dia telah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah, maka kita tidak memerangi mereka lagi. Namun demikian, kita masih lagi menyeru mereka agar mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan terus diperangi sehinggalah mereka melakukan hal yang demikian. Dan dalam hadis juga telah disebutkan, "Wahisabuhum illa bihaqqil Islam," melainkan dengan hak Islam. Ya, ini walaupun mereka tidak diperangi lagi setelah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, menaikkan solat dan zakat, di sana ada hak-hak Islam terhadap seseorang itu. Jika dia melakukannya, maka dia akan darah dan harta bendanya masih lagi halal. Kita katakan ada dalam sebuah hadis, "La yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi, waz-zina ba'da al-ihsan, wat-tariku li dinihi wal-mufariqu lil jama'ah." Tidak halal darah seorang Islam kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara, iaitu orang yang membunuh orang lain, dan orang yang berzina setelah dia berkahwin, dan orang yang murtad, yang keluar daripada agamanya, yang berpisah daripada al-jama'ah. Jadi ada lagi hak-hak Islam yang perlu ditunaikan, dan jika tidak ditunaikan, maka darah dan hartanya masih tidak selamat lagi. Jadi itu telah kita bahaskan. Dan juga telah kita bahaskan kalimat terakhir dalam hadis, "Wahisabuhum ala Allahi azza wa jalla," dan perhitungan mereka di sisi Allah yakni Allah lah yang akan menghitung mereka, membuat perhitungan dengan mereka, apakah ucapan mereka, syahadah, kesaksian mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah syahadah yang jujur, yang ikhlas, ataupun mereka pura-pura saja masuk Islam. Itu semua akan dihitung bila? Di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kita di sini, kita tak perlu nak periksa hati mereka. Apabila telah mengucap seorang itu, maka kita anggap dia sebagai orang yang telah beriman, telah Islam. Begitu juga apabila mereka telah zahirnya mengerjakan solat, telah mengeluarkan zakat, bila kita minta zakat daripada mereka, dan pada zaman dahulu terdapat amil zakat. Nabi SAW mewakilkan beberapa orang sahabat agar pergi mencari di kebun kurma, di tempat-tempat orang yang menternak binatang ternakan, unta, kambing. Dan wakil-wakil Nabi SAW amil ini akan apa? Akan meminta bahagian zakat ini daripada orang-orang yang mempunyai harta tersebut. Nah, zaman dahulu kebanyakan hartanya adalah dalam bentuk kebun kurma ataupun binatang ternakan. Adapun wang ringgit tidak banyak, kemudian wang ringgit ini tidak nampak. Jadi benda yang tak nampak tak perlu kita nak minta. Itu adalah tanggungjawab tuan punya harta sendiri. Jadi zaman dahulu bukan ada kempen, tidak perlu kempen. Harta tu boleh nampak, ada harta terus kita pergi. Kurma kamu sekian-sekian banyak, maka satu per sepuluh daripadanya pergi. Kalau disiram oleh disiram oleh hujan, nisful usyur. Sama kalau disiram sendiri, maka 1/20, ini lagi kurang lagi kalau dia siram sendiri. Kemudian binatang ternakan, amil akan kira sendiri. Mana yang boleh nampak itu dia. Kalau disimpan kat dalam rumah dia tak akan cari. Jadi misalnya kambing kamu ada 80 ekor, keluarkan 2 ekor. Contohnya setiap 40 ekor keluar 1 ekor. Begitu juga unta dan seterusnya, umur berapa-berapa akan dikeluarkan beberapa ekor zakatnya. Jadi demikianlah. Adapun harta wang dan perak zaman dahulu, dinar dan dirham, zaman kita dolar dan ringgit, maka yang itu tidak akan kita cari, kita akan tak minta. Apabila orang yang ada harta, yang ada kurma, tak mau turunkan kurma dia. Orang yang ada kambing, ada unta, ada binatang ternakan, tidak mau membelikan binatang ternakannya, maka amil itu akan ambil cara paksa. Dia paksa. Baik. Kalau dia enggan, maka akan datanglah kita boleh katakan penguat kuasa negara macam polis gitu, dan dia akan apa? Dia akan rampas harta tersebut. Dan harta zakat ini adalah hak harta, hakul mal. Jadi dia tidak ada kaitan dengan orang itu sendiri. Walaupun orang itu tak ada niat nak keluarkan zakatnya, tak mengapa. Bukan tak mengapa, maknanya tetap akan diambil harta. Sebab itu tidak disyaratkan mengeluarkan harta ini, orang yang ada harta itu orang yang telah baligh, orang yang berakal, tidak gila. Jadi harta anak yatim, anak kecil pun diambil juga. Tapi yang keluarkannya adalah wali, gadir. Begitu juga dengan orang gila dan sebagainya. Jadi dia adalah hak harta. Itulah pendapat yang kuat dapat jumhur dalam hal ini. Berbeza dengan solat, dia adalah ibadat badan. Jadi kerana ibadat badan, maka tidaklah cukup syarat. Kalau akil balik, dan telah dilakukan dengan rela hati, jadi mesti ada niat daripada dia. Begitu juga wudu, mandi dan sebagainya. Jadi apabila mereka telah lakukan hal-hal ini, maka Allah akan menghitung mereka. Di dunia kita anggap mereka telah mengerjakan tanggungjawab mereka. Tapi perhitungannya masih ada lagi di hari kiamat kelak. Allah akan menilai amalan ibadat mereka itu. Adakah mereka lakukannya dengan ikhlas kerana Allah SWT ataupun pura-pura. Kerana zaman Nabi SAW terdapat golongan Al-Munafiqun. Sampai ada surah dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun, yang seharusnya dibaca tiap-tiap hari Jumaat dalam solat. Sekarang dah jarang diamalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam pendapat barunya, iaitu di Mesir, dalam kitab Al-Um, kita semua tahu kitab Al-Um, kitab yang terbaru ya. Kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mempunyai dua pendapat, dua mazhab. Satu mazhab yang lama, Al-Qadim, iaitu apabila beliau berada di Iraq. Kemudian apabila dia pindah ke Mesir, maka dia ada perubahan sedikit di dalam sebahagian fatwa-fatwanya. Dan kebanyakannya dikumpul dalam kitab Al-Bu. Kata beliau, aku mensunatkan imam solat Jumaat membaca pada rakaat pertama surah Al-Jumaah dan rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Lebih kurang satu muka surat saja, atau lebih sikit. Ada pun pendapat pertamanya ataupun pendapat lamanya, dia mensunatkan membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah macam biasa. Tapi sebenarnya dua-dua ni adalah sunnah. Dua-duanya terdapat hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Bahawa Rasulullah SAW biasa membaca dua surah ini, yang digandingkan surah-surah ini di dalam solat Al-Jumaah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, taruhlah kalau orang tua imam itu membaca surah lain pada rakaat pertama, maka tetap disunatkan untuk dia dalam rakaat kedua digabungkan surah Jumaat dan surah Munafiqun. Kerana kata dia masih boleh dapat yang sunat. Begitu punya kuat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala suruh baca apa? Surah yang Nabi SAW baca. Jadi bukanlah para ulama, bila telah sabit, telah benar hadis daripada Nabi SAW, sunnah daripada Rasulullah SAW, dia akan apa? Berusaha untuk mengamalkan dan menyuruh untuk pengikutnya mengamalkan. Itu asal ulama, mereka menunjukkan kepada sunnah Rasulullah SAW, syarahkannya. Baik, tapi yang kita tahu adalah tentang mazhab Syafi'i ini amat sedikit sekali sebenarnya. Kalau bagaimana pun, hadis tadi, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu itu terdapat satu perkara yang penting, iaitu kata-kata Nabi SAW pada awal hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan agar memerangi manusia. Maka makna umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Jadi kalau Rasulullah SAW diperintahkan, yang boleh perintahkan Rasulullah SAW tentulah bukan sahabat-sahabatnya. Kerana sahabat-sahabat bawah darajatnya daripada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW darajatnya lebih tinggi, dia pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak boleh disuruh oleh pengikut. Pemimpin yang menyuruh, yang memerintahkan pengikut. Jadi yang memerintahkan Rasulullah SAW, yang menyuruhnya memerangi manusia itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi manusia. Sampai begini-begini. Dan manusia ini umum. Manusia, annas, adalah satu lafaz umum. Siapa yang belajar usul fiqh tahu bahawa tidak ada yang terkecuali daripada makna manusia. Tak selama dia nama manusia, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar memerangi mereka. Tak kira sama ada dia agama Yahudi, agama Nasrani, ataupun yang menyembah berhala, atau pokok, atau sungai, atau jin hantu, atau apa juga, apa juga agama, ataupun yang tak ada agama zahir. Masuk tak agama Islam? Asalnya sepatutnya masuk An-Nas, masuk agama Islam, diperangi. Tetapi oleh kerana selepas itu sampailah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka solat, mereka zakat, ini menunjukkan bahawa orang Islam tak masuk. Bahawa orang Islam dah lakukan perkara ini. Jadi semua manusia kecuali orang Islam, tak kira apa agama yang sembah api. Baik. Ataupun selain itu. Kemudian termasuk juga jenis-jenis manusia yang muda, yang tu lelaki dan juga wanita, yang merdeka, yang hamba. Asalnya semua sekali manusia, bukan Islam. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Namun demikian, dikecualikan daripada makna manusia itu beberapa orang. Nabi SAW biasa apabila mengutuskan utusan askar berkuda ataupun kumpulan untuk pergi berperang, Nabi SAW akan nasihatkan mereka dengan sabda Nabi SAW, la taqtulu imra'ah wala walidan wala syaikhan harima. Jangan kamu bunuh wanita. Satu. Jangan kamu bunuh anak-anak kecil. Dan jangan kamu bunuh orang-orang tua. Tapi bukan semua orang tua, maknanya orang tua harim. Harim dah tak boleh buat banyak benda lagi lah, dah tua sangat. Tua bangka gitu. Jadi dikecualikan daripada makna manusia kafir itu adalah tiga golongan ini. Jadi wanita tak dibunuh, anak kecil tidak dibunuh. Walaupun dia tak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak solat, tak zakat, wanita tu kalau tak begitu kita tak perang, kita tak bunuh. Begitu juga dengan orang-orang yang amat tu. Dan dalam satu riwayat, Nabi SAW melarang mereka, yakni para sahabat, daripada memerangi, membunuh orang-orang yang beribadat di sawami', yakni di tempat-tempat ibadat mereka. Itu juga dikecualikan. Orang-orang ibadat kita tak kacau, dan mereka tak keluar berperang. Jadi maksudnya, jika mereka ini tidak berperang, maka kita tinggalkan mereka. Ini menunjukkan bahawa agama Islam ini bukan bila diperintahkan jihad, hapuskan selain orang Islam, ethnic cleansing, tidak. Sebab orang-orang ini tak masuk Islam pun ditinggalkan. Tidak dia apa-apa, tak ada apa. Dakwahnya cara baik, cara lembut, bukan dengan pedang. Tapi mereka yang keluar berperang, selain daripada itu semuanya akan diperangi, disuruh untuk masuk Islam. Baik. Kemudian kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan ketika berperang. Perang ini bukanlah pilihan yang pertama dan yang terakhir. Bagi golongan Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka boleh pilih. Sama ada mereka masuk Islam, alhamdulillah selamat mereka, mereka akan dapat hak orang-orang Islam sebagai warga negara Islam, akan diperlakukan sebagai orang-orang Islam. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, kita tak paksa juga, kita tak bunuh juga. Kita wajibkan atas mereka membayar jizyah, upeti, semacam cukai atas setiap kepala. Dan dibayar bukan sebulan sekali, dibayar setahun sekali. Jumlah tak banyak, 1-2 dinar je. Kadang boleh ditambah mengikut keadaan, itu dikembalikan kepada ijtihad khalifah. Tapi tak banyak. Ini bukan nak dapat duit banyak-banyak. Ini setakat nak tunjuk sebagai satu tanda bahawa yang tinggi sekarang ini adalah orang-orang Islam. Negara ini diperintah oleh pemerintahan Islam. Dan jika kamu bayar jizyah ini, dalam keadaan ini menunjukkan bahawa kamu akur untuk diperintah oleh negara Islam dengan syariat Allah Subhanahu Wataala, syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu pilihan yang kedua. Dan pilihan ketiga, kalau mereka tak mau juga masuk Islam, tak mau bayar jizyah pun, maka bersedialah untuk apa? Untuk diperangi. Kemudian ulama berselisih pendapat, adakah ini khas untuk ahlul kitab ataupun masuk di sini agama-agama lain seperti agama Majusi dan sebagainya. Adapun agama Majusi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, sunnu bihim sunnata ahlil kitab, lakukanlah kepada mereka, iaitu orang-orang Majusi yang sembah api, sebagaimana yang dilakukan kepada ahlul kitab juga. Jadi boleh kita suruh dibayar jizyah. Jadi kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, yang benarnya tidak ada pengecualian, semua dapat pilihan tersebut. Kemudian, dan dalil berkenaan dengan hal tadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu jizyatan ayyadin wa hum saghirun. Perangilah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan yang tidak beragama dengan agama yang hak, iaitu agama Islam, daripada golongan ahli kitab, sehinggalah mereka membayar jizyah dalam keadaan hina. Illa hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum sabirun. Jadi ayat ini jelas dalam surah At-Taubah, antara ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran, dalam konteks peperangan, maka menunjukkan bahawa mereka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setelah didakwah, mereka tidak mau masuk Islam, diperangi mereka sampailah mereka bayar masuk Islam atau mereka bayar jizyah. Dan kata ulama, masuk di sini sebenarnya semua orang-orang musyrikin juga. Yang penting di sini adalah sebahagian orang baru-baru ini mengatakan bahawa jihad fi sabilillah ini hanya diwajibkan atas Nabi SAW, tidak diwajibkan atas semua orang. Sekarang dah tak ada jihad lagi. Kenapa pula? Hadis ini kata, aku diperintahkan. Siapa aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umir tu, kan Nabi kata umir tu. Nabi tak kata umirlah, kami diperintah. Nabi kata, aku diperintahkan. Jadi Nabi je lah yang diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi manusia sampai mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ada orang lain dah tak wajib lagi. Bagus pula dia. Jadi siapa nak masuk Islam, masuk. Siapa tak nak, kita biarkan. Tak nak solat, biarkan. Tak nak zakat, biarkan. Habis ada tak jihad bismillah? Ada. Bila? Oh, itu kalau mereka serang kita, kita mesti jihad perang balik. Kita pertahankan diri kita, negara kita. Tapi kalau mereka tak kacau kita, mereka tak nak beriman, biarkan. Mereka tak nak solat, biarkan. Mereka tak nak keluarkan zakat, biarkan. Apakah perkara ini benar? Perkara ini tak pernah didengar oleh orang-orang Islam. Telinga mereka tak pernah dengar hal ini. Sampailah tak sampai 100 tahun yang lalu. Tak sampai. Tentang 50 tahun, 40 tahun, mungkin ada 20, 10 tahun yang lalu. Ada yang mungkin baru setahun, 2 tahun yang lalu. Tempat kita tu. Dan mereka mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, umir tu an uqatilan nas, aku diperintahkan agar memerangi manusia. Jadi aku yang diperintahkan, bukan semua. Maka kita jawab, Nabi SAW apabila diperintahkan oleh Allah SWT, terdapat tiga keadaan. Perintah Allah atas Rasulullah SAW secara khusus. Yang pertama, perintahnya kepada Rasulullah SAW dan dia memang khas untuk Rasulullah SAW. Dan yang kedua, perintahnya khas pada Rasulullah SAW. Tapi hukumnya apa? Rasulullah SAW tak masuk dalam perintah tersebut. Dia tak boleh buat. Dia tak payah buat. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan perintah ini bukan khusus kepada Rasulullah SAW. Tetapi umum untuk Nabi dan juga umatnya. Ada tiga. Macam mana kita tahu ni? Apa dalil ni? Maka kita bawakan dalil. Kita lihat dalam Al-Quran jenis yang pertama, iaitu Allah perintah Rasulullah SAW secara spesifik dan dia memang khas untuk Rasulullah SAW. Itu dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'allahu alayka وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهي نبي sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang kau telah berikan mahar ataita ujur rahmat dan juga wa ma malakat yaminu hamba-hamba perempuan wahai Nabi. Itu semua halal bagi ini, tak ada apa-apa lah. Ini umum, isteri kita milik kita, hamba saya pun milik kita. Tapi Allah SWT tambah sikit, wabanati ammati, wabanati ammi, dan juga anak-anak perempuan, kalau Nabi SAW nak kahwin lah dengan anak-anak perempuan, pakciknya, anak-anak perempuan, makciknya, yakni sebelah bapa, anak-anak perempuan, khalik, iaitu sebelah ibu, pakcik sebelah ibu, dan anak-anak perempuan sebelah makcik, makcik sebelah ibu, yakni sepupu-sepupu sebelah mak, sepupu-sepupu sebelah bapa. Allati hajarna ma'ak, yang telah berhijrah bersamamu ke Madinah. Kau kalau nak bernikah dengan mereka, boleh. Dan wamra'atan mu'minatan, dan juga wanita yang beriman. Mana-mana wanita yang beriman? In wahabat nafsaha lin nabi, jika dia menyerahkan dirinya kepada sang Nabi, jika Nabi itu ingin bernikah dengannya. In arada an-nabiyyu an yastankihaha, jadi kalau yang lain-lain tu seperti biasa, kita dia ada mak, dia ada bapa, dia ada bapa lah, kita pergi pada bapa, kita kata kita nak nikah dengan anak perempuan. Tapi ini kalau ada wanita, dia pergi pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kau nak menikah dengan aku? Ha. Kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh, tak payah pakai wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak, dia ambil aje. Maknanya dia boleh, dia terus nikah. Dia tak payah dia nikah. Dia ambil jadi isteri dia. Dia ambil dia jadi isteri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Tapi khalisatan laka. Ini adalah khas untuk kau wahai Muhammad, min duni mu'minin, secara jelas lagi, dan bukan untuk orang-orang beriman yang lainnya. Kalau orang lain tak boleh, wanita datang boleh lagi, kau nak nikah dengan aku? Amali, tak boleh, itu zina. Jadi dalam hal ini khusus kata Allah SWT untuk Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW adalah wali. Dia adalah wali untuk semua wanita. Kalau bapa dia tak jadi wali, siapa wali dia? Wali dia adalah wali hakim. Dan Nabi SAW adalah hakim. Bahkan kalau wali dia tu tidak layak jadi wali, Nabi SAW boleh apa? Boleh ganti jadi wali dia. Jadi sebab tu nak wali apa ni? Sebab tu itu khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi ini jenis yang pertama, perintah Allah kepada Rasulullah SAW secara khusus, dan dia memang khusus. Tapi adakah ini saja yang ada? Tidak, kita ada lagi tu. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW tak masuk dalam perintah ini. Yang dimaksudkan adalah umatnya. Kebaliklah. Firman Allah Subhanahu Taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah mewajibkan agar kamu tidak menyembah kecuali dia saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Perintah ini umum lah. Jadi semua orang mesti sembah Allah SWT sahaja. Tak boleh sembah selain Allah SWT dan Allah. Walaupun dia malaikat yang dekat seperti Jibril alaihissalam, walaupun dia Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, walaupun dia wali, kita tak boleh sembah mereka tu semua. Mereka, kita hanya sembah Allah SWT. Allah ta'budu illa iya, dan buat baiklah kepada dua ibu bapa. Okey. Kemudian Allah teruskan lagi, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila kau dapati mereka, satu daripada mereka atau kedua-duanya telah tua usia, kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika engkau tadi kamu sembah Allah dan kamu buat baik kepada kedua ibu bapa, tapi lepas itu imma yablughanna 'indaka, apabila kau dah jumpa mereka setelah mereka dah tua, engkau bukan kamu dan engkau ni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kau katakan kepada mereka uff pun. Uff tak boleh. Wala tanharuma, jangan kamu bentak Muhammad, bentak mereka berdua. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka berdua dengan kata-kata yang mulia, qaulan karimah. Apa tu kata-kata mulia? Itu balik kepada apa? Kepada adat kebiasaan. Itu tadi sebut secara detail dalam Al-Quran. Yang penting di sini, perintah ni adalah kepada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW kontum tak boleh buat perintah ini. Tak dimaksudkan untuk melakukan perintah ini. Kenapa? Sebab bila ayat ni turun, Nabi SAW dah tak ada bapa, dah tak ada ibu. Akan Nabi SAW sebelum tu lama lagi dia dilahirkan dalam keadaan yatim, bapa tak ada. Lepas tu tak lama lagi ibu dia pula meninggal dunia, jadi yatim piatu. Lalu dibela oleh Datuk ya, Abdul Muttalib. Datuk ni meninggal dunia, dibela oleh pakciknya Abu Talib. Bila ayat ni turun, dia memang tak ada mak bapa, tapi perintah ni kepada Rasulullah SAW. Masuk tak dia? Kon-kon tak masuk. Ya lah. Begitu juga dalam ayat-ayat lain. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan Allah SWT sebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba ya. Kami perintahkan manusia itu untuk apa? Untuk buat baik kepada ibu bapanya. Dialah ibunya lah yang telah mengandungkannya, wahnan alawan, lemah demi lemah. Dan kemudian wafisaluhu fi amain, dan menyusukan dalam masa 2 tahun. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalaulah kedua mereka itu menyuruh engkau untuk mensyirikkan Allah SWT sesuatu yang kau tak ada ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka dulu. Sebab apa? Ini taat maksiat. Mana boleh taat buat maksiat pada Allah SWT mensyirikkan Allah, walaupun mak bapak suruh kita tak boleh ikut. Fala tuti'huma, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah engkau wahai Muhammad menggauli mereka di dunia ini dengan ma'ruf, dengan baik. Walaupun mak bapak ni kafir, dia suruh kita kafir juga, jangan ikut. Tapi bukan makna kita terus kita tinggalkan dia, kita maki hamun dia, kita tidak berbuat baik kebajikan kepada dia, tidak terus buat baik kepada ibu bapa walaupun dia kafir. Tentu sekali ayat ni tak masuk pada Nabi SAW. Nabi SAW tak ada apa-apa buat, jadi tak masuk. Okay. Dan kita ada perintah jenis ketiga, iaitu perintah kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksudkan bukan Nabi SAW seorang saja, tapi semua umat dia diperintahkan yang sama. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan kepada engkau? Semata-mata nak cari keredaan isteri-isterimu. Jadi perintah ni sekarang, kata-kata ni pada kepada Nabi SAW kepada secara spesifik. Kenapa kau haramkan sesuatu? Dan kisahnya adalah Nabi SAW tak mau makan madu lagi sebab isterinya bergaduh. Sesuatu yang halal, tapi Nabi SAW kata, aku tak mau lagi makan madu. Kena marah dengan Allah SWT. Nak makan minum pun nak kena ikut perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh suka-suka. Walaupun dia Nabi, dia tak ada hak untuk buat syariat sendiri-sendiri, pandai-pandai, apalagi bukan Nabi. Walaupun dia ulama besar, dia tak boleh kata ini sunnah, ini bagus kita buat, mari kita buat macam ni. Tak boleh. Nabi tak boleh syariatkan sesuatu kalau bukan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tak boleh haramkan sesuatu kalau dan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kena tegur oleh Allah SWT. Kenapa kau buat demikian? Semata-mata nak dapat keredaan Tuhanmu. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, wahai Nabi. Itu dia. Kemudian Allah kata, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu menghalalkan sumpah kamu. Yang ini sumpah untuk tidak makan sesuatu yang Allah halalkan. Jadi sekarang sumpah tu mesti nak dibatalkan. Macam nak batalkan? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, itu kamu kena bayar kafarah. Kafarah sumpah itu dalam ayat lain. Jadi kata ulama, walaupun asalnya perintah itu kepada Rasulullah SAW, tapi daripada ayat selepas ini kita faham maksudnya adalah untuk semua, bukan Nabi SAW saja yang tak boleh haramkan sesuatu makanan atau minuman yang tidak haram. Umat ini juga masuk. Ya, tidak. Jadi menunjukkan di sini perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW bukan satu macam, bahawa dia hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Jadi sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bukan Nabi SAW seorang saja, tetapi bersama dengan Nabi SAW yang diperintahkan juga dengan sahabat-sahabatnya. Semua wajib bersama-sama dengan Rasulullah SAW perangi manusia. Ya, Nabi dah tak ada, kita mesti terus perangi manusia. Itu mana dia? Dan Nabi SAW kalau ada, sahabat-sahabat tak boleh biarkan Nabi SAW perang seorang. Mereka wajib bersama-sama dengan Nabi SAW. Menunjukkan perintah di dalam umir itu bukan khas pada Rasulullah SAW. Kita lihat orang-orang muhajirin, apa sikap mereka terhadap jihad fi sabilillah. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Orang-orang muhajirin yang dikeluarkan daripada negeri mereka. Ini orang-orang muhajirin di Mekah kan diusir daripada negeri mereka. Jadi mereka itu ingat buku ayat dia. Jadi akhir ayat dia, dan mereka-mereka ini kata Allah SWT menolong Allah yang wa yansurun Allah wa rasulah, dan mereka ini menolong Allah dan Rasulnya. Macam mana menolong Allah dan Rasulnya? Mereka sama-sama berjihad dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Bukan muhajirin saja yang ikut Nabi SAW dalam berperang. Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam Quran mengatakan orang-orang Ansar begitu juga. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang Ansar yang telah menduduki negara di Madinah dan ada iman, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka daripada orang muhajirin. Jadi sama-sama cinta dengan orang muhajirin, maknanya mereka sama-sama buat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dapati bahawa di dalam sejarah terlampau banyak sangat peristiwa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat keluar daripada Madinah untuk perang, bukan untuk mempertahankan Madinah itu daripada diserangi musuh. Itu pun ada juga, tapi yang Nabi SAW keluar pergi perang lagi banyak. Perang pertama adalah perang Badar tahun 2 Hijrah. Dan apa kisah peristiwa Badar? Ia bukan berlaku dalam Madinah. Nabi SAW kata, mari kita pergi ke Badar. Buat apa? Di sana ada kafilah Abu Sufyan nak balik ke Mekah daripada Syam. Kita pergi sana, kita serang. Nanti kita ambil harta benda dalam kafilah tersebut. Rombongan perniagaan. Tapi rombongan perniagaan pun ada dia punya security guard juga lah. Adakah satu rombongan bawa barang-barang perdagangan nak bawa balik ke Mekah ni, dia nak serang Madinah ke? Jawabnya, tentu sekali tidak. Dia jauh dah dekat Badar. Saya lebih 100 km daripada Madinah. Boleh jamaah, boleh pasar salat dan dah keluar daripada Madinah. Jadi Nabi SAW pergi bersama sebahagian sahabat ni dalam 300-an orang lagi. Tapi bila dah sampai, Abu Sufyan dah tahu kita apa ni orang-orang Islam kejar mereka, dia cari jalan lain. Oh, dia dah lari dah. Tetapi Abu Sufyan dah signal kepada apa ni, kasih tahu kepada orang Mekah bahawa Nabi SAW dan sahabat-sahabat nak serang. Jadi mari datang tolong. Jadi orang Mekah pun bawa apa ni, cepat-cepat bawa satu pasukan ke Badar untuk tolong. Kafilah Abu Sufyan dah jalan kan? Dah selamat. Patutnya Rasulullah SAW balik je lah ke Madinah. Tak ada bahaya, tak ada apa, tak ada bahaya. Madinah nak kena serang, nak pertahankan apa, tak ada apa. Tapi Nabi SAW tak balik. Nabi SAW tunggu kat situ. Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan aku salah satu daripada dua kumpulan. Ihdat ta'ifataini, immal air wa immal nafir. Sama ada kafilah ni ataupun peperangan dengan pasukan musuh. dan itu ada tertulis dalam Al-Quran. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ingatlah apabila Allah telah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua kumpulan, itulah dia, sama ada kafilah yang dapat yang bawa harta ataupun yang bawa senjata. Tapi kamu lebih suka nak jumpa dengan orang yang tak ada senjata. Ghayra syaukati takunu lakum. Tapi Allah nak benarkan kebenaran, nak batalkan kebatilan. Akhirnya yang jadi apa? Peperangan dengan musuh yang ada senjata. Dan Allah telah takdirkan peperangan Badar dengan sebegitu sehingga kan tak boleh lari dari peperangan. Sampaikan sebenarnya tak ada perjanjian, tak ada apa-apa kita katakan insiden lah untuk perang di Badar ni. Tak ada apa-apa. Jadi di tim tanpa ni'an, tanpa temu janji. Selalu perang, Uhud, perang apa semua ada temu janji lah. Maknanya tahu nak perang kat mana datang. Tapi perang Badar tidak. Sebab tu Nabi SAW bawa sikit saja orang. Dan bukan semua orang Madinah keluar. Antara yang tak keluar, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab perang Badar ketika itu belum diwajibkan atas semua sekali. Siapa nak ikut je. Kita bukannya nak pergi perang orang yang ada senjata kan. Kita cuma nak perang rombongan dagang misalnya tu. Lepas tu Allah SWT kata, wa idh yuriikahumullahu fi manamika qalila. Dan ingatlah apabila kami nampakkan bilangan musuh itu sedikit di dalam mimpi engkau, wahai Muhammad. Dan mereka pula kami nampakkan bilangan kamu sebagai sedikit. Tapi yang sedikit betul siapa dia? Orang Islam lah. Orang kafir ada 1,000 orang lebih kurang. Tapi dalam mata nampak macam musuh tu sikit. Yang musuh pula nampak orang Islam sikit. Jadi kalau dia nampak musuh sikit, rasa berani ke rasa takut? Rasa berani, mari kita pergi je. Sampai macam gitu Allah tetapkan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Supaya Allah sempurnakan sesuatu yang telah ditakdirkan dahulu. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Maf'ula maknanya akan dilakukan juga. Maka lakulah peperangan. Bahkan dalam peperangan pun Allah SWT kata, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Walam taqtulu falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Fama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu membunuh mereka ketika kamu membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Sampai dalam insiden peperangan tu Allah nak suruh juga orang Islam bunuh mereka, perang mereka. Wama ramaita, tidaklah kau yang Muhammad memanah mereka, tetapi Allah lah yang memanah mereka. Sampai kena. Memang Allah nak apa? Nak mereka bunuh orang-orang kafir. Apa makna ni semua? Maknanya bahawa peperangan bukan hanya untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Tidak. InsyaAllah. Kita fast forward sikit. Dari tahun 2 Hijrah sampai 9 Hijrah. Tahun yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat selepas buat haji wada. Perangan Tabuk. Tabuk itu hampir 800-900 kilometer daripada Madinah. Macam sini pergi Thailand. Ada ke orang Tabuk nak serang Madinah? Macam itu dia jauh. Tak ada pun orang nak serang. Dan Tabuk itu negeri Arab, tetapi dikuasai oleh orang Kristian, orang Rom. Tapi Nabi SAW susah payah keluar daripada Tabuk 900 kilometer nak pergi serang musuh kat sana. Pre-em cuma ada terdengar kes desas-desus, kononnya mereka dah berkumpul nak serang Madinah. Tapi belum sampai, jauh lagi. 900 kilometer tu makan lebih dari satu bulan perjalanan. Adakah ini jihad difa', jihad mempertahankan negara, ataupun jihad tolak pergi cari? Dah sampai sana, tunggu. Pasal apa? Tak nampak musuh. Tapi tunggu. Patutnya balik. Tak? Nabi SAW tunggu, tunggu, tunggu. Adalah sikit-sikit skirmishes. Kita katakan ada perang kecil-kecil. Nabi SAW menang juga. Tapi sebenarnya orang-orang tu dah takut dah. Nabi SAW dengar, dengar Nabi SAW datang, mereka dah lari dah. Kena balik semula ke Al-Madinah. Baik, sampailah kita katakan pembukaan Dabil, begitu juga pembukaan kota kota Mekah. Nabi SAW masuk masuk Mekah dan membuka kota Mekah tersebut dalam dan dalam keadaan jihad fi sabilillah. Buktinya Nabi SAW kata barang siapa yang masuk rumah mereka, mereka selamat. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, selamat. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan pun selamat. Maknanya apa? Kalau tak masuk rumah, tak masuk masjid, tak masuk rumah Abu Sufyan, tak selamat. Apa yang tak selamat? Kena perang. Menunjukkan Nabi SAW datang tu bukan datang dengan apa, dalam peace. Bukan in peace. Siapa kata bila masuk Mekah in peace? Mereka bawa senjata. Kalau in peace, semua orang selamat. Ini tidak. Siapa yang masuk rumah baru selamat. Masuk masjid baru selamat. Jelas sekali. Dan itu antara yang terakhir berlaku dalam peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas Nabi SAW wafat, begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu teruskan menghantar Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat untuk ke mana? Ke Tabuk, untuk memerangi orang-orang Rom. Padahal tak ada orang Rom yang serang Madinah. Semua keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hantar tentera pergi Syam. Lagi jauh lagi, Syria. Akhirnya dibuka Palestin itu, Baitul Maqdis dibuka oleh Umar bin Khattab. Ada orang tak nak serang Madinah kat situ? Tak ada. Dia hantar pergi Mesir, lagi jauh. Akhirnya Mesir dibuka jadi negeri Islam. Ada tak orang Mesir nak serang Madinah? Tak ada. Bahkan dia hantar sampai Afrika. Ada tak orang Afrika nak pergi serang orang Madinah? Tak ada. Dan ingat kisah Tariq, seorang sahabat saya. Dia dah pergi jihad, jihad, jihad, dia keluar-keluar sampai dekat laut yang besar. Dah tak nampak lagi apa? Tak nampak lagi pulau, tak nampak lagi tanah. Maka dia berhenti dengan kuda-kudanya, pasukan kuda ya. Dia kata, wallahi lau a'lamu anna wara'a hadzal bahr a'da'an man yuqatal la khuttu fi. Lebih kurang macam itu kata beliau. Demi Allah, jika aku tahu bahawa di belakang engkau, di belakang kau, main di belakang sungai laut ini, lautan ini, wara'at minal musyrikin man yuqatal, ada orang-orang musyrik yang diperangi, tentu aku akan apa ni, aku akan berenang, aku akan berenang lautan ini untuk aku memerangi mereka. Jelas bahawa mereka tidak faham bahawa jihad itu hanya apa ni, hanya untuk mempertahankan negara sahaja dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita tak boleh lupa juga bahawa kita perlu tahu bahawa jihad itu apa hukum. Ya, ini bukan wajib atas semua orang secara individu. Dia adalah fardu kifayah, misalnya satu kumpulan yang pergi. Dia ada syarat-syarat dia yang banyak. Baik. Dan kalau dilakukan secara suka rela, dia tidak boleh meninggalkan perkara yang lebih wajib ataupun yang lebih fardu kifayah. Iaitu kalau dia ada ibu bapa, ibu bapa memerlukan khidmatnya, tak wajib, bukan haram dia pergi pergi jihad fi sabilillah, dia tinggalkan mak bapa. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, irji' fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Baliklah kamu kepada kedua ibu bapa, dia kata kepada sahabat muda, dan buatlah mereka ketawa sebagaimana tadi kamu buat mereka menangis. Kamu keluar nak pergi jihad. Jadi kita ada tanggungjawab. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Kita mesti laksanakan tanggungjawab itu. Kalau dah lepas tu, kalau nak suka rela pergi jihad, baru boleh. Kemudian walau bagaimana pun, zaman dahulu dan zaman sekarang ni jihad lain. Zaman dahulu semua anak-anak Arab dilahirkan kira terus dah boleh pandai perang. Dah diajar untuk main senjata, naik kuda, panah dan sebagainya. Dan mereka punya sekolah militeri tu, tak ada sekolah mana dekat padang pasir itu juga. Mereka bergasak berapa semua. Bila dah dewasa je, terus semua boleh. Terus dah ready made soldier. Tak payah train. Zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang kita pegang cangkul pun tak tahu, pegang parang pun tak tahu. Nak kopi apple dengan limau pun kadang tak tahu, budak-budak. Nak cerita, nak pergi perang pegang senjata yang macam-macam, macam canggih-canggih. Ketimbak siapa yang ketimbak? Kena belajar dulu apa semuanya kan? Jadi sekarang yang boleh pergi hanya apa? Yang di dalam tentera. Tentera kerajaan yang rasmi. Itu baru pakai senjata, bukan taktik perginya siang macam mana, malam macam mana, kat hutan macam mana, kat bangunan macam mana. Bukan semua orang boleh pergi. Orang tertentu saja boleh pergi, betul kita. Ha, dan orang-orang ini dah tak payah kerja lagi. Kerajaan mesti kasih dia bahagian daripada apa? Harta kerajaan. Dan kalau orang-orang ini tak diberikan harta, dia kena cari rezeki sendiri. Kalau dia dah pergi kerja, orang tak masuk pun, tak belajar. Jadi tentera jadi askar. Kata ulama, zaman sekarang yang wajib pergi, yang mengisikan kekosongan fardu kifayah hanyalah tentera-tentera yang rasmi saja. Yang lain nak kena belajar. Kalau diizinkan, baru boleh. Jadi ini semua kita kena faham perbezaan-perbezaannya. Maka dengan itu kita katakan secara akademik, secara teorinya, jihad itu ada dua macam. Jihad fi sabilillah, pintunya masih terbuka sampai hari kiamat. Ha, tetapi setiap perkara yang teori dalam kelas itu, dia ada syarat-syaratnya di luar. Ada praktikalnya itu ada syarat-syarat. Dan itu yang kita sempat syarah daripada hadis Nabi SAW yang agung ini. Aku diperintahkan agar memerangi manusia sehinggalah mereka mengucap La ilaha illallah dan Muhammad itu bersuruh Allah, dan mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukan demikian, maka mereka telah menyelamatkan harta dan nyawa mereka daripada ku, dan perhitungan mereka itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga akan disampaikan merupakan ilmu yang bermanfaat di Allah Subhanahu wa Taala, dan memberatkan timbangan hasanah kita dari zaman kelak. Dan benar daripada Allah Subhanahu wa Taala salam dan silap kepada saya. Aku berkawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum.